lihatlah kebunku penuh dengan ratusan pesan WhatsApp menggebu. Selalu pura-pura lupa membalas yang meminta berkarya. Cuma-cuma nihil MBCA memaksa wawancara dengan pertanyaan yang itu-itu saja. Dengan yang dulu yakin bahwa ku takkan bisa, sekarang menyapa seakan sahabat lama. Yang membuat resah, oh air yang keruh, siram jauh tak usah kau sembuh. Lepaskan dirimu, bersihkan tubuhmu dari racun yang mengalir di dalam darahmu. Lepaskan dirimu, bersihkan lingkupmu dari racun yang bersuara tentang hidupmu. Hati